بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان 6 قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. معاشر المستمعين، هذا بيان للمرتبة الثانية من مراتب الإيمان ومن مراتب الدين. وقد مر معنا قريبا أن ديننا 3 مراتب، وهي الإسلام والإيمان والإحسان. ومر معنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع هذه المراتب كلها في حديث جبريل، وذكر عليه الصلاة والسلام أركان كل مرتبة، وأن الإسلام أركانه 5، والإيمان أركانه 6، والإحسان ركن واحد، وسيأتي بيانه عند المصنف رحمه الله. وهنا شرع رحمه الله في بيان أركان الإيمان 6. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah رب semesta alam. Salawat dan salam selalu, semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan seluruh sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau hingga hari kiamat. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah menjelaskan tentang tingkatan yang kedua, yaitu al-iman, tingkatan iman. Dan iman ini ada 70 sekian cabang. Yang paling tinggi dari cabang tersebut adalah perkataan la ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan yang paling rendah dari cabang tersebut adalah menyingkirkan gangguan dari jalanan. Dan rasa malu adalah bagian dari cabang-cabang iman. Kemudian beliau mengatakan, wa arkanuhu 6. Rukun iman itu ada 6. Yaitu mengimani Allah subhanahu wa ta'ala, mengimani para malaikatnya, mengimani kitab-kitabnya, mengimani para rasulnya, mengimani hari akhir, hari kiamat, dan mengimani takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Dalil dari rukun-rukun iman yang berjumlah 6 ini adalah firman Allah Ta'ala, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah suatu kebaikan dengan menghadapkan wajah kalian ke arah timur dan barat. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Akan tetapi kebaikan yang hakiki adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, dan beriman kepada para nabinya. Sedangkan dalil qadar, dalil iman terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala, disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatunya dengan takdir. Dalam potongan penjelasan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab kali ini, beliau di sini menjelaskan tentang tingkatan yang kedua dalam agama Islam, yaitu iman. Sebagaimana telah kita ketahui dan kita telah jelaskan ya di kajian-kajian sebelumnya, bahwa agama kita ini ada tiga tingkatan, yaitu tingkatan Islam, tingkatan iman, dan tingkatan ihsan. Kita juga telah membahas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengumpulkan tiga tingkatan ini dalam hadis yang masyhur dengan sebutan hadis Jibril, dan di dalamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan rukun-rukun dari setiap tingkatan ini. Beliau menyebutkan tentang Islam dan rukun-rukunnya yang berjumlah lima. Beliau juga menyebutkan tentang iman dan rukun-rukunnya yang berjumlah enam. Dan beliau juga menyebutkan tentang ihsan dengan satu rukunnya, yang nantinya akan kita bahas dalam pembahasan setelah ini. Arkanu al-iman ma'asyiral mustami'in, ay usul al-iman wa qawa'iduhu allati yaqum 'alayha. فانتفاؤها أو انتفاء شيء منها محبط للإيمان ومبطل للأعمال، كما قال الله جل وعلا: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وأصول الإيمان أسس يقوم عليها الدين. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. فأولئك كان سعيهم مشكورا. فالإيمان أصوله وأركانه ستة، وعليها قيام الإيمان، ولا بد من هذه الأصول كاملة، لا بد منها كلها. فمن آمن ببعض هذه الأصول وكفر ببعض بطل دينه، إذ لا بد منها جميعا، فهي أصول متلازمة مترابطة لا ينفك بعضها عن بعض. الإيمان ببعضها مستلزم للإيمان بباقيها، والكفر ببعضها كفر بها كلها. وهي أصول عظيمة، وهي للدين بمثابة الأصول للأشجار والأسس للبنيان، كما قال الله تعالى في سورة إبراهيم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فهذا مثل ضربه الله عز وجل للإيمان، وأن أصول الإيمان كأصول الأشجار، لا بد أن تكون ثابتة في القلوب، مستقرة في النفوس، لكي تقوم شجرة الإيمان وأعماله على أساس راسخ وقواعد مستقيمة. وأركان الإيمان ستة، سيأتي بيانها عند المصنف رحمه الله. Para pendengar dan para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rukun iman yang dimaksud dengan rukun iman adalah dasar iman. Dasar keimanan dan pondasi-pondasi keimanan. Yang iman tidak mungkin tegak berdiri kecuali di atas landasan-landasan ini. Apabila landasan ini tidak ada, maka keimanan pun akan menjadi tidak ada. Dan hal itu akan membatalkan amal seseorang. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala berfirman: وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. Barang siapa yang kufur, barang siapa yang mengingkari keimanan, maka amalnya pasti akan hilang, pasti akan musnah. Dasar-dasar keimanan adalah pondasi yang agama seseorang berdiri di atasnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, maka kami benar-benar akan menjadikan kehidupannya kehidupan yang baik. Allah Ta'ala juga berfirman, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنْ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Barang siapa yang menginginkan akhirat, dan dia berusaha untuk mendapatkannya, dalam keadaan dia beriman, maka mereka itulah orang-orang yang usahanya disyukuri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka iman asasnya dan rukun-rukunnya yang enam itulah keimanan tidak mungkin berdiri kecuali dengan hal-hal tersebut. Dan landasan-landasan ini harus ada dengan sempurna. Barang siapa yang mengimani sebagiannya, kemudian mengkufuri, mengingkari sebagiannya, maka agamanya akan batal. Agamanya akan tidak sah. Oleh karenanya, kita harus mengimani semua landasan iman ini, semua rukun iman ini. Rukun-rukun iman ini saling melengkapi, saling melazimkan antara satu dengan yang lainnya, tidak mungkin dipisah-pisahkan. Mengimani salah satu darinya melazimkan mengimani rukun iman yang lainnya. Dan mengingkari sebagiannya adalah mengingkari semuanya. Maka rukun-rukun iman ini adalah rukun yang sangat agung. Rukun iman ini itu seperti akar dari pohon, seperti pondasi sebuah bangunan. Sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan di dalam surat Ibrahim, "Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama." Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan permisalan kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik. Akar-akarnya sangat kokoh di bawah, sedangkan cabang-cabangnya tinggi di langit. Permisalan ini dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memisalkan keimanan. Bahwa akar iman itu seperti akar sebuah pohon. Dia harus kuat menancap di dalam hati seseorang, agar pohon keimanan dan amal-amalnya benar-benar kuat, benar-benar bisa baik menetap dengan landasan-landasan yang lurus. Dan rukun iman, sebagaimana kita ketahui, ada enam. InsyaAllah akan datang penjelasannya dalam perkataan musannif rahimahullah. قال رحمه الله: المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة، فعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. بدأ رحمه الله حديثه عن الإيمان بهذا الحديث، وهو معروف عند أهل العلم بحديث الشعب، قد أفرده بعض العلماء بمصنفات خاصة في شرح هذا الحديث وبيانه، لأن هذا الحديث جمع الدين كله. قال: الإيمان وهو 74 شعبة، والبضع ما زاد على الواحد وما دون العشرة، أي أكثر من 70 شعبة. والشعبة هي الطائفة من الشيء، ومن المعلوم أن الطائفة من الشيء تتناول أفرادا، فالإيمان شعب كثيرة، وكل شعبة من هذه الشعب تحتها من الأفراد من خصال الإيمان وما هو داخل فيه شيء كثير، فيكون الحديث فيه دلالة على كثرة خصال الإيمان وتعدد شعبه. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن العدد في الحديث لا مفهوم له، وأن المراد به التكثير، نظير قوله إن تستغفر لهم 70 مرة. العدد لا مفهوم له، لأنه لو استغفر لهم 100 المرات لا ينفعهم، لكن هذا العدد 70 و700 ونحوه يؤتى به للتضعيف والكثرة. وقول الإمام 70 شعبة عند بعض أهل العلم، المراد به أن الإيمان شعب كثيرة جدا. وبعض العلماء قالوا لا، العدد له مفهوم، العدد مراد. ولهذا اجتهد بعض العلماء في جمع خصال الإيمان وشعب الإيمان في حدود هذا العدد 70. وفي رواية للحديث 60، فبعض العلماء جمع في حدود هذا العدد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. أعلاها أي أعلى شعب الإيمان وأرفعه، وأدناها في إشارة إلى أن الإيمان له أعلى وأدنى، وأن شعبه ليست بمستوى واحد ولا بمنزلة واحد بل متفاوتة، لها أعلى وأعلى الإيمان قول لا إله إلا الله، ولها أدنى وأدنى الإيمان إماطة الأذى عن الطريق. فإذا شعب الإيمان متفاوتة، وإذا نظرت في حال الناس مع هذه الشعب هل هم مستوون في القيام بها أو متفاوتون. ولهذا قال العلماء الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف بحسب حال الإنسان مع شعب الإيمان، وكلما ازداد حظا ونصيبا من شعب الإيمان زاد إيمانه، وكلما نقص نقص. فالإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، وأهله فيه ليسوا على مرتبة واحدة. قال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الإيمان يزيد وينقص، والمؤمن كما في الحديث القوي خير من المؤمن الضعيف. في الحديث الآخر من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، أهله فيه ليسوا فيه على مستوى واحد بل متفاوتون. وإذا نظرنا إلى شعب الإيمان الكثيرة، وأن الإيمان له أعلى وله أدنى، ثم نظرنا إلى حال الناس مع شعب الإيمان وجدنا أنهم متفاوتون، فهذا من أبين الأدلة على أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى يضعف. قال فعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. قوله فعلاها قول لا إله إلا الله أي أعلى شعب الإيمان، وهذا فيه فضل كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وأنها أفضل الدين وأعلى شعب الإيمان وأعظم مباني الإسلام وأساس السعادة وسبيل الفلاح والفوز في الدنيا الآخرة، وهي أجل الكلمات وأحسن الحسنات وأعظم القربات. قال أبو ذر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم أفمن الحسنات لا إله إلا الله، قال هي أحسن الحسنات، رواه أحمد. وهي أفضل الكلمات على الإطلاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك. فهي أعظم الكلمات على الإطلاق، ولهذا عدها نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث حديث الشعب أعلى شعب الإيمان، قال أعلاها قول لا إله إلا الله. والمراد بقول لا إله إلا الله ليس مجرد النطق باللسان، فإن أهل العلم يقولون القول إذا أطلق في الكتاب والسنة يشمل قول القلب ويشمل قول اللسان. مثلا قوله تعالى قولوا آمنا بالله، إن الذين قالوا ربنا الله، إلى غير ذلك، القول إذا أطلق المراد به قول القلب وقول اللسان. أما إذا قيد فهو بحسب ما يقيد به، يقولون في أنفسهم، يقولون بأفواههم، إذا قيد فهو بحسب ما يقيد به. أما إذا أطلق القول فإنه يتناول قول القلب اعتقادا وقول اللسان نطقا وتلفظا. وعليه فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم فعلاها أي أعلى شعب الإيمان قول لا إله إلا الله، أي قولها بالقلب عقيدة وباللسان نطقا وتلفظا. أما من قالها بلسانه دون اعتقاد لمضمونها بقلبه فليس من هذا من الإيمان. والمنافقون يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن بطرف اللسان، أما القلب خراب تباب. ولهذا لا إله إلا الله قولها لا بد أن يكون بالقلب عقيدة وباللسان نطقا وتلفظا. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab mengatakan al-martabatu tsaniyah, tingkatan yang kedua adalah al-iman. Dan iman adalah 72 cabang. Iman ada 72 cabang. Yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan rasa malu merupakan salah satu dari cabang keimanan. Muallif rahimahullah, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, memulai penjelasannya tentang keimanan atau tentang tingkatan iman dengan hadis ini. Hadis yang disebutkan tadi. Dan hadis tersebut dikenal di kalangan para ulama dengan sebutan hadithus syu'ab, yaitu hadis yang menjelaskan tentang cabang-cabang keimanan. Sebagian ulama telah mengarang banyak karangan ya, yang khusus menjelaskan tentang hadis ini. Karena hadis ini merupakan hadis yang mengumpulkan seluruh agama Islam, seluruh sisi-sisi agama Islam. Di dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-imanu wa huwa bud'un wa sab'una syu'bah. Iman dan dia ada 70 sekian cabang. Kata-kata al-bud' yang saya terjemahkan sekian, di dalam bahasa Arab artinya adalah bilangan yang melebihi 1 dan kurang dari 10. Bilangan yang melebihi 1 dan kurang dari 10. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bid'un wa sab'una syu'bah. 70 bid' cabang. Maksudnya 70 sekian cabang. Antara 2 sampai 9. Maksudnya adalah bahwa cabang keimanan itu lebih dari 70 cabang. Dan cabang ini mencakup beberapa afrod atau beberapa bagian. Sehingga iman mempunyai banyak sekali cabang. Dan setiap cabangnya banyak sekali amalan-amalan di bawahnya. Sehingga hadis ini memberikan petunjuk kepada kita tentang banyaknya cabang-cabang keimanan. Oleh karenanya, sebagian ulama berkesimpulan bahwa bilangan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini 70 sekian ini tidak menunjukkan bahwa cabang keimanan itu batasannya 70 sekian. 70 ini bukan untuk menunjukkan batasan dari cabang-cabang keimanan tersebut. Tapi hanya untuk menunjukkan bahwa cabang-cabang keimanan itu sangat banyak sekali. Sama dengan hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "In tastaghfir lahum 70 marrah." Apabila engkau wahai Muhammad memintakan ampun untuk mereka 70 kali pun, maka Allah tidak akan mengampuni mereka. Kata-kata 70 kali pun ini digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa seberapa banyak pun engkau memintakan ampun kepada mereka, maka Allah tidak akan mengampuni mereka. Bukan untuk membatasi jumlah 70 saja. Tapi walaupun sampai 1000 kali pun, mereka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, sebagian ulama mengatakan bahwa maksud dari 70 sekian ini adalah untuk menunjukkan tentang banyaknya cabang-cabang keimanan. Perkataan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab, bid'un wa sab'una syu'bah, 70 sekian cabang, ini menurut sebagian ulama untuk menunjukkan bahwa keimanan cabangnya sangat banyak sekali. Namun di sana ada sebagian ulama lain yang mengatakan bahwa bilangan 70 sekian ini memang diinginkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang cabang keimanan berjumlah 70 sekian. Ini pendapat lain. Oleh karenanya, sebagian ulama yang mengambil pendapat ini, mereka telah berusaha untuk mengumpulkan cabang-cabang keimanan tersebut. Di dalam riwayat lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa jumlahnya adalah bid'un wasittun, 60 sekian cabang. Sebagian ulama mensyarah hadis ini, kemudian juga mengumpulkan jumlah yang disebutkan dalam riwayat ini, yaitu 60 sekian cabang. Kemudian mu'alif rahimahullah mengatakan, bid'un wa sab'una syu'bah, 70 sekian cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah. Cabang yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha anit tariq. Cabang yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Perkataan a'laha, bahwa cabang yang paling tinggi dari keimanan, kemudian cabang yang paling rendah dari keimanan, di dalam dua perkataan ini ada isyarat bahwa keimanan atau iman itu ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Dan cabang-cabang keimanan bukan tidak pada derajat yang sama. Tidak pada derajat yang sama. Kedudukannya tidak sama. Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Dan iman yang paling tinggi, cabang keimanan yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah. Sedangkan cabang keimanan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Sehingga dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa cabang keimanan itu berbeda-beda tingkatannya. Apabila kita melihat keadaan manusia dalam hal cabang keimanan ini, mereka juga tidak sama. Mereka berbeda-beda tingkatannya. Oleh karenanya, para ulama mengatakan bahwa al-imanu yazidu wa yanqus. Bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Wa yaqwa wa yad'uf. Iman juga bisa kuat dan bisa lemah. Ini semuanya kembali kepada keadaan manusia terhadap cabang-cabang keimanan. Semakin dia banyak melakukan cabang-cabang keimanan tersebut, maka imannya akan semakin bertambah. Semakin dia kurang dalam melakukan cabang-cabang keimanan tersebut, maka keimanannya juga akan berkurang. Oleh karenanya, iman itu bisa bertambah, bisa berkurang, bisa kuat, bisa lemah. Dan orang yang beriman itu mereka tidak pada satu derajat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana. Apabila diturunkan surat kepada mereka, sebagian mereka ada yang mengatakan, siapakah di antara kalian yang imannya bertambah? Fa ammal ladzina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun. Adapun orang-orang yang beriman, maka ayat tersebut menjadikan iman mereka bertambah dan mereka saling memberikan kabar gembira kepada yang lainnya. Innamal mu'minun. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, sesungguhnya orang-orang yang benar-benar mukmin, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, yaitu orang-orang yang apabila diingatkan tentang Allah Subhanahu wa taala, hati-hati mereka menjadi bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, keimanan mereka menjadi bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb mereka mereka bertawakal. Iman bisa bertambah, bisa berkurang, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun minal mu'minid dha'if. Seorang mukmin yang kuat lebih baik daripada seorang mukmin yang lemah. Sebagaimana sabdanya yang lain, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka ubahlah kemungkaran tersebut. Hilangkanlah kemungkaran tersebut dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisanih. Apabila dia tidak mampu, maka hendaknya dia menghilangkan kemungkaran tersebut dengan lisannya. Fa illam yastati fa biqalbih. Apabila dia tidak mampu dengan lisannya, maka lakukanlah dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Itulah iman yang paling lemah. Itulah iman yang paling lemah. Menunjukkan iman bisa bertambah, bisa berkurang. Kemudian muallif rahimahullah mengatakan, fa'a'laha qawlu la ilaha illallah. Iman yang paling tinggi tingkatannya adalah perkataan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha, imatatul adha anit tariq. Iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Perkataan beliau bahwa cabang iman yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah, di sini terdapat pelajaran yang berharga tentang keutamaan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Di sini juga kita memahami bahwa agama, di dalam agama ini yang paling afdal ya, cabang iman dan itu merupakan cabang keimanan yang paling tinggi, merupakan bangunan yang paling mulia. Bangunan Islam yang paling mulia adalah la ilaha illallah. Itu juga merupakan pondasi kebahagiaan seseorang. La ilaha illallah juga merupakan jalan keberuntungan, jalan keselamatan bagi seseorang di dunia dan di akhirat. Dan kalimat la ilaha illallah juga merupakan kalimat yang paling agung, kebaikan yang paling baik, dan itu merupakan amalan kebaikan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Abu Dzar pernah berkata atau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah la ilaha illallah termasuk amal kebaikan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, dia, maksudnya adalah perkataan la ilaha illallah adalah kebaikan yang paling baik. Dan la ilaha illallah ini adalah kalimat yang paling afdal secara mutlak. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Perkataanku dan perkataan para nabi yang paling afdal adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan dia merupakan kalimat yang paling mulia secara mutlak. Oleh karenanya, di dalam hadis yang kita jelaskan sekarang ini ya, hadis tentang cabang-cabang keimanan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan kalimat ini sebagai cabang keimanan yang paling tinggi. Lalu apa yang dimaksud dengan perkataan la ilaha illallah? Ini juga sangat penting ya. Apakah perkataan hanya perkataan dengan lisan saja? Para ulama mengatakan bahwa perkataan, al-qawlu, sebuah perkataan, apabila disebutkan secara mutlak tanpa embel-embel ya, di dalam kitab maupun sunnah, maka perkataan tersebut mencakup perkataan hati dan perkataan lisan. Apabila ada perkataan yang disebutkan di dalam Al-Kitab dan As-Sunnah ya secara mutlak, maka masuk juga perkataan hati. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qulu amanna billah." Katakanlah kami beriman kepada Allah. "Innal ladzina qalu rabbunallah." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami atau Rabb kami adalah Allah. Ini perkataan ya. Perkataan di sini yang dimaksud adalah perkataan hati dan perkataan lisan. Adapun apabila perkataan tersebut dikasih sifat ya, dikasih embel-embel, maka perkataan tersebut dimaknai dengan sesuai dengan sifatnya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yaquluna fi anfusihim, mereka berkata di dalam hati mereka. Ini khusus untuk perkataan hati. Misalnya lagi wa yaquluna fi anfusihim, mereka mengatakan dengan lisan mereka. Wa yaquluna bi afwahihim, mereka berkata dengan lisan mereka. Maka yang dimaksud adalah perkataan dengan lisan saja, tidak dengan hati. Adapun apabila perkataan dimutlakkan ya tanpa sifat, tanpa embel-embel apapun, maka itu mencakup perkataan hati yaitu keyakinan hati dan perkataan lisan ya dengan melafalkannya. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'alaha qaulu la ilaha illallah, yang paling tinggi dari cabang keimanan tersebut adalah perkataan la ilaha illallah. Maksudnya adalah perkataan dengan hati, dia meyakininya dengan seyakin-yakinnya, dan perkataan dengan lisan, dia melafalkan perkataan tersebut. Adapun orang yang mengatakannya dengan lisan saja tanpa keyakinan hati, hatinya tidak meyakini perkataan tersebut, maka itu bukan keimanan sama sekali. Oleh karenanya orang-orang munafik, mereka bersaksi bahwa la ilaha illallah, bersaksi akan la ilaha illallah, dan mereka juga bersaksi bahwa Muhammadun Rasulullah. Mereka bersaksi tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Tapi persaksian mereka hanya dengan lisan saja. Adapun di dalam hatinya mereka tidak meyakini hal tersebut sama sekali. Oleh karenanya, la ilaha illallah, maksud dari perkataan la ilaha illallah yang menjadi cabang iman yang tertinggi adalah perkataan hati yang disertai dengan keyakinan dan perkataan lisan yang disertai dengan melafalkan kata-kata tersebut. Wa la yazal fi lil kalam baqiyya fi ma ta'allaq bi hadha al hadith, nastakmiluha bi idhnillah subhanahu wa ta'ala fi لقائنا القادم بإذن الله. في لقائنا القادم بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير بمنه وكرمه، إنه تبارك وتعالى سميع قريب. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan tentang ini masih panjang dan insyaallah akan dilanjutkan kepada kajian selanjutnya. Saya berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Silakan bagi yang ada pertanyaan diajukan. Baik, terima kasih jazakumullahu khairan kepada Fadilatul Syekh yang telah menyampaikan dari yang penuh manfaat di sore ini, dan juga untuk Ustaz Musyaffa yang telah menerjemahkan. Ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa, kita masuk sesi interaktif. Ada 5 menit ke depan untuk kita bersoal jawab. Silakan Anda bisa hubungi kami 0218236543, atau bisa kirim melalui pesan singkat di 0819896543. Baik, kami coba sapa dari penelpon pertama. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan ke inti pertanyaannya, Ibu. Dari Filana di Situbondo. Ini assalamualaikum Syekh. Kan barusan saja ini baru dari pulang dari Mekah, dari Madinah gitu, dari apa naik haji. Terus orang itu dan yang mengerjakan ibadah haji itu kan dari Kabupaten Bondowoso, terus mampir ke situ Bondo ngaji di kuburan keramat itu, semacam kuburan Pak Kiai gitu. Sepulang haji ya. Iya. Kemudian, itu gimana hukumnya, hajinya itu gimana gitu. Baik, Ibu terima kasih. Setelah itu, ya, di disertai pelepasan kembang api itu gimana hukumnya hajinya itu? Baik. Terima kasih Ibu di situ Bondo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz. هذه الزيارة للقبور على أثر الحج إذا كان لمجرد السلام على المقبورين فتخصيص هذا العمل بعد الحج ليس عليه دليل، وإذا كان هذا وإذا كان الذهاب إلى هذه القبور للذكر وقراءة القرآن فهذا في كل وقت لا يشرع ولا دليل عليه، وإذا كان الذهاب إلى هذه القبور فيه نوع تعلق بالمقبورين التماسا للبركة أو طلبا لحاجة أو شيء من هذا القبيل فهذا من الشرك والعياذ بالله. فعلى كل حال أيضا فيما يتعلق بالمرأة على القول الصحيح من قولي أهل العلم أنه لا يشرع لها زيارة القبور أصلا، لا يشرع للمرأة أن تزور القبور أصلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، وهذا هو الصحيح من قولي أهل العلم في المسألة. وعلى كل حال ما يقع فيه المرء من خطأ أو تقصير فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى منه، وباب التوبة مفتوح، ويعزم ألا يعود لشيء من ذلك، والله يتولى عباده بالتوفيق والسداد. Jawaban tentang pertanyaan ini, apabila saya tadi menjawab ya, apabila datang ke kuburan tersebut setelah haji, itu dikhususkan ya, dikhususkan setelah haji pergi ke kuburan, maka pengkhususan waktu ini tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu tidak pernah memberikan contoh tentang hal ini. Setelah haji kemudian ke kuburan. Kemudian apabila ziarah kuburan tersebut untuk membaca zikir-zikir, untuk membaca Al-Qur'an, maka ini ziarah yang tidak dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu tidak pernah menuntunkan ziarah dengan model seperti ini. Kemudian apabila perginya seseorang ke kuburan tersebut untuk mengharapkan keberkahan atau untuk meminta hajat kepada ahli kubur, maka ini merupakan kesyirikan ya. Ini tindakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal a'yadzu billah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari tindakan kesyirikan ini. Dan sebagai tambahan ya, bagi perempuan khususnya, maka pendapat yang paling kuat dari dua pendapat ulama dalam masalah ini bahwa ziarah tidak disyariatkan untuk kaum wanita sama sekali. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu zawaratil qubur. Bahwa Allah Subhanahu wa taala melaknat kaum perempuan yang banyak berziarah. Apapun yang terjadi itu sudah terjadi ya. Dan kita